Qala Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala mengatakan, "Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa innama huwa kalamullah fa hadza sahibu bid'atin." Pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang tawakuf tentang Al-Quran dengan mengatakan saya tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, padahal sesungguhnya Quran adalah kalamullah, maka orang yang tawakuf tadi masuk kategori sahibu bid'atin, pelaku bid'ah. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, anta taqulu kalamullah laysa bimakhluq, la taqul lafzi bilqur'ani makhluqun, li'annaha wasilatun yatadarra'u biha ahlul batil liyatawassalu biha ilal qawli bi'anna al-Qur'ana makhluk. Yang harus engkau lakukan adalah engkau mengatakan bahwa Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Jangan sekali-kali engkau katakan lafzi bil-Qur'ani makhluk. Lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Jangan sekali-kali mengatakan kalimat ini. Lafadku ketika mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena ini adalah wasilah yang ditempuh oleh ahlul batil agar mereka bisa sampai pada pernyataan bahwa Quran adalah makhluk. Ahlu batil itu memang memiliki upaya-upaya, memiliki maksud dan tujuan yang batil. Namun mereka mencoba menyamarkan maksud dan tujuannya itu supaya tidak ketahuan. Kalimat ini, lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadku ketika mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, ini pernyataan dari ahlul batil. Maksud mereka tiada lain adalah agar semua orang menyatakan bahwa Quran itu makhluk. Oleh karenanya Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala mengingatkan, jangan sekali-kali engkau katakan lafadku ketika mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Karena kalimat ini sekali lagi kalimat yang dijadikan wasilah oleh ahlul batil untuk bisa sampai pada pernyataan bahwa Quran adalah makhluk. Qala wa kadzalika la tatawaqqaf. Demikian juga kata Syekh, la tatawaqqaf, jangan sekali-kali engkau tawakuf. Jangan sekali-kali engkau tawakuf. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala tadi, barang siapa yang tawakuf dengan mengatakan saya enggak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka ia pelaku bid'ah. Kata Syekh Rabi, la tatawakuf, jangan sekali-kali tawakuf tentang Al-Quran. Ijzam, pastikanlah bi'anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Pastikanlah bahwa Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Jangan ragu untuk mengatakan bahwa Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Harus sorohah, terang-terangan dalam hal ini. Enggak perlu berbelat-belit, katakan secara gentle, berani, bahwa Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Jangan ikuti cara-cara ahlul batil. Jangan ikuti cara-cara ahlul batil. Yang mereka tidak gentle, mereka tidak yakin ketika dihadapkan kepada satu masalah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah harus yakin ketika memang sudah diketahui kebenaran dalam masalah itu. Quran adalah kalamullah. Sudah nyata jelas kebenarannya. Oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi untuk mengatakan bahwa Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran yang penting. Bagaimana sikap kita terhadap satu perkara yang jelas-jelas sudah nyata kebenarannya. Kita harus pro kepada kebenaran. Jangan ragu lagi. Jangan tawakuf. Biasanya orang ketika kebenaran itu sudah ada, kemudian masih tawakuf, ini hasil akhirnya akan celaka. Hasil akhirnya pasti akan lebih pro kepada yang batil, bukan yang hak. Ya. Kalau soal hak, kita harus tegas. Kita harus tegas. Kita harus menampakkan kepastian di dalamnya. Jangan tawakuf lagi. Orang-orang yang tawakuf itu orang-orang yang pendiriannya lemah. Keyakinannya lemah. Ini orang-orang yang tawakuf. Sekali lagi, orang-orang yang tawakuf dalam sesuatu yang sudah nyata jelas kebenarannya adalah orang-orang yang pendiriannya lemah, keyakinannya lemah. Gak berani mengambil resiko. Padahal berpegang teguh kepada kebenaran ini pasti ada resikonya. Dan saat kita lebih memilih kebenaran, berarti memilih kebenaran itu dengan segala macam resikonya. Ya. Karena mungkin akan dijauhi oleh orang lain yang tidak sepaham, yang berseberangan dengan kita. Tidak menutup kemungkinan akan dapat cemoohan, ejekan, hinaan. Semua itu konsekuensinya. Nah, tapi itulah jalan yang akan menyelamatkan. Kalau orang-orang yang tawakuf, gak berani ngambil resiko. Inginnya selalu win-win solution. Inginnya selalu seperti itu supaya tidak gaduh, tidak ribut, ya kan? Gak punya pendirian yang kuat, lemah keyakinannya. Contoh sederhananya, kalau seseorang misalnya sudah sangat cinta kepada ustadz tertentu, cinta kepada ustadz tertentu, ternyata ustadz yang dicintainya ini menyimpang, melakukan kesalahan, jelas kesalahannya, dia tahu kesalahannya, hingga dinasehati oleh ustadz-ustadz yang lain, ditegur oleh ustadz-ustadz yang lain, bahkan sampai pada tingkatan ditahdir, diperingatkan. Ini gak mau bersikap, malah mengatakan kalau saya tawakuf, saya tidak berani meninggalkan ustadz saya ini, karena memang terus terang sudah sekian tahun bersamanya, rasa cinta ini sudah betul-betul besar terhadapnya. Tapi saya juga tidak mau menyalahkan yang mengkritiknya, karena memang ada benarnya juga. Tawakuf tengah-tengah. Ini contoh sederhana orang yang gak punya pendirian. Ya, seperti ini. Kalau ahlul haq, gak begitu. Ahlul haq gak begitu. Akan selalu yang jadi prioritas utamanya adalah kebenaran. Fal haq ahaqu ayyuttaba. Kebenaran itu sesuatu yang lebih berhak untuk diikuti. Ikuti kebenaran, jangan mengikuti orang. Ikuti kebenaran, jangan mengikuti orang. Kalau kita mengikuti kebenaran, nanti kita akan kenal siapa saja ahlul haq itu. Jangan salah. Banyak orang yang cenderung memfigurkan, mengikuti seseorang. Ya. Pada akhirnya, masing salah oke terus saya diikuti. Gitu. Karena udah kagok. Sudah kagok. Istilahnya sudah sehidup semati. Gak boleh loh cinta itu sehidup semati. Jangan. Gak boleh ada orang bicara kepada istrinya kita akan sehidup semati. Anger we lamun istrina maot mah. Nyari istri yang lain. Ya kan? Sama si istri juga sama. Kalau suaminya meninggal, nyari suami yang lain. Padahal sebelum meninggal itu kita akan sehidup semati. Tapi kenyataannya begitu. Ya. Kadang-kadang perempuan mah rada licik gitu ya. Suami pengen poligami, oh dilarang. Jangan mas. Tapi giliran suami meninggal, eta si istri kawin deui, coba. Padahal si suami sampai meninggal tidak nikah lagi, tidak poligami. Tapi giliran suami meninggal, ini istri nikah lagi sama yang lain. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan. Jadi kata Syekh, la tatawaqqab idzam. Jangan tawakuf. Tapi pastikan. Pastikan untuk menyatakan bahwa Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kama huwa muqtadar Quran was sunnah wa ma alaihi sahabah was salafus salih. Annal Qur'ana kalamullah laisa bimakhluk. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Quran dan sunnah dan apa yang dipegangi oleh para sahabah dan salafus saleh, di mana semua mereka menyatakan kalau Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Nah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fa idza tawaqqafa ar-rajulu syakka fi amrihi wa huwa bid'atun wa tajahhum. Kalau seseorang tawakuf tentang Al-Qur'an, gak berani mengatakan Quran bukan makhluk, tidak juga berani mengatakan Quran makhluk. Syakka fi amrihi, ia berada di atas keraguan. Ya, ia berada di atas keraguan dalam urusannya. Wa huwa bid'atun, dan itu adalah kebid'ahan. Itu adalah kebid'ahan. Wa tajahum, bahkan berbau paham Jahmiyah. Berbau paham Jahmiyah. Fayani lamma najamta hadhihi alfitnah washtaddat ja'at mithlu hadhihi alalfad wal bid'ah wa minhum man yatawaqqaf. Syekh mengatakan maksudnya adalah ketika fitnah ini menguat, ketika fitnah ini menguap dan menguat, ja'at mislu hadhihil alfad, fitnah soal Quran, ja'at mislu hadhihil alfad, maka datanglah kalimat-kalimat seperti tadi, lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Datanglah lafad-lafad atau kalimat-kalimat seperti tadi, wal bid'ah, dan kebid'ahan, kebid'ahan. Wa minhum man yatawaqqaf. Ada di antara orang-orang yang kemudian mengambil sikap tawakuf. Karena fitnah khalqul Quran, ini fitnah yang cukup masyhur di zaman dulu. Zaman Imam Ahmad dan juga para a'immah salaf lainnya, ada yang menjumpai fitnah ini. Di mana pada saat itu dituntut semua orang untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Ketika terjadi fitnah ini, maka muncul kalimat-kalimat yang berbahaya. Kalimat-kalimat yang bid'ah. Salah satunya adalah lafzi bil Quran makhluk. Dan muncul pula ketika itu orang-orang yang memiliki sikap tawakuf. Gak berani ya mengatakan bahwa Quran kalam Allah, juga tidak berani mengatakan Quran bukan kalam Allah. Nah, la budda min as-sarahah, kata Syekh, yang dituntut ya seharusnya adalah sarahah, transparan, terang-terangan. Naqul, kita katakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Wantaha. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, dan selesai. Sudah. Itu saja. Nah. La naqul lafzi bil Qur'ani makhluk. Jangan sekali-kali kita katakan lafadku ketika membaca Al-Qur'an adalah makhluk. Wala natawaqqaf. Jangan sekali-kali kita punya sikap tawakuf. Wala yajujus tawakuf. Tawakuf itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. La yajuz an naqul lafzi bil Qur'ani makhluq. Demikian juga enggak boleh kita mengatakan bahwa lafadzku ketika membaca Al-Qur'an adalah makhluk. Imam Ahmad rahimahullahu taala kata Syekh tadi mengatakan man waqafa fihi faqala la adri makhluq aw laysa bi makhluq. Siapa yang mengatakan, siapa yang tawakuf kemudian mengatakan saya enggak tahu apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Masya Allah yatadhahar bil wara. Kata Syekh, masya Allah, seolah-olah orang yang tawakuf itu menampakkan sikap wara. Menampakkan sikap wara, menampakkan sikap yang hati-hati. Kebanyakan memang dalam benak manusia, orang yang mengambil jalan tengah itu dianggapnya orang yang hati-hati. Orang yang tidak gegabah, orang yang tidak ceroboh. Padahal itu tidak mutlak. Itu tidak mutlak. Kalau dalam perkara yang sudah jelas kebenarannya, jangan sekali-kali ambil jalan tengah. Tapi apa? Berpihaklah kepada kebenaran. Gak semua perkara mesti diambil jalan tengah. Ya. Nah, orang yang mengatakan, saya gak tahu apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk, ini seolah-olah menampakkan sikap apa? Wara. Seolah-olah menampakkan sikap yang hati-hati, teliti. Kata Syekh, "Hadza qalahu 'adadun minan nas." Kata-kata yang seperti ini tadi yang menggambarkan sikap tawakuf adalah kata-kata yang pernah diungkapkan oleh sejumlah orang dulu. Wa asqatahum Ahmad wa asqatahum ahlus sunnah wa badda'uhum. Mereka dijatuhkan kehormatannya oleh Imam Ahmad. Jatuh kehormatannya di sisi ahlus sunnah. Bahkan ahlus sunnah wal jamaah membid'ahkan mereka semua. Minhum Ya'qub bin Syaibah min a'immatil hadis. Di antaranya dulu dikenal ada sosok yang bernama Ya'qub bin Syaibah. Min a'immatil hadis. Termasuk salah satu tokoh ahli hadis. Lamma tawaqqafa fil Qur'an, ketika Ya'qub bin Syaibah ini sikapnya tawakuf tentang Al-Qur'an. Ya'qub bin Syaibah mengatakan saya enggak tahu apakah Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Qala al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad rahimahullah, mubtadi'un dhalun. Dia seorang mubtadi dhal, sesat. Padahal bukan sembarang orang. Ya, bukan sembarang orang. Min a'immatil hadis, termasuk tokoh ahli hadis. Ketika sikapnya tidak jelas, ketika malah cenderung tawakuf, itu menjadi aib. Jatuh kehormatannya di sisi para a'immah. Jatuh kehormatannya di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ahmad dengan tegas mengatakan mubtadi'un dhal. Dia seorang mubtadi. Dhal, sesat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun luasnya keilmuan yang dimilikinya, ketika lebih cenderung berpihak kepada yang batil, maka jatuh kehormatannya. Atau ketika tidak mau mengambil sikap antara memilih yang hak atau memilih yang batil, jatuh kehormatannya. Gak berarti sama sekali. Tidak berarti sama sekali. Karena yang dilihat itu adalah sejauh mana seseorang berpegang kepada kebenaran. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat, akan mengangkat kedudukan itu biqadri tamassukihi bisunnah, kata Ibnu Taimiyah. Sesuai seberapa jauh, seberapa besar tamasuknya dia terhadap sunnah. Ketika seseorang itu betul-betul menampakkan kuat tamasuknya kepada sunnah, maka akan diangkat kedudukannya. Sekalipun dari latar belakang orang yang biasa-biasa, dan sebaliknya. Ketika ada orang nampak, masya Allah, imam, syekh, tapi kemudian mauqifnya, sikapnya, tamasuknya terhadap sunnah lemah, bahkan justru marah pro terhadap kebatilan, maka menjadi sesuatu atau menjadi sosok yang tidak punya kehormatan sama sekali. Ya'qub bin Syaibah, kata Imam Ahmad, mubtadi'un dhal. Padahal min a'immatil hadis. Kenapa Imam Ahmad sampai mengatakan seperti itu? Karena Ya'qub bin Syaibah tawakuf dalam perkara yang sudah jelas kebenarannya. Tawakuf soal Quran. Qala wastasyarahu al-khalifah an yunassibahu wa yubawwi'ahu mansib al-qadha wa la'allaha ri'asat al-qadha. Qala Ahmad, la, innahu dhal. Wa qad tastaghribuna hadha. Khalifah bermusyawarah, meminta pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, karena khalifah pada saat itu hendak memberikan jabatan sebagai jaksa kepada Ya'qub bin Syaibah. La'alla ri'asat al-qadha, kemungkinan jabatannya itu ri'asat al-qadha, pimpinan, hakim, jaksa. Qala Ahmad, namun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, la, innahu dhal. Tidak, jangan. Karena sesungguhnya dia orang yang sesat. Waqad tastaghribuna hadha, mungkin kalian anggap ini sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mengejutkan. Ada seorang a'immah al-hadis, tapi dia dicap sebagai mubtadi'un dhal. Namun itulah kenyataannya. Dan ini faedahnya seperti apa yang saya kemukakan tadi. Bahwa seseorang itu akan diangkat kedudukannya, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar berpegang teguhnya terhadap sunnah, terhadap al-haq. Qala, selanjutnya Syekh Rabi mengatakan, wallah Ahmad faddala an yuwaddaf al-yahud wal-nasara wa la yuwaddaf ahlul bid'ah li khuturatihim li'annahum yankharuna fil mujtama min dakhilihi wa yufsiduna al-mujtama. Imam Ahmad, kata Syekh Rabi, demi Allah, beliau adalah seorang yang lebih mengutamakan mempekerjakan seorang Yahudi dan Nasrani daripada mengambil pekerja dari ahlul bid'ah, karena bahayanya. Jadi Imam Ahmad itu lebih mengutamakan untuk mencari karyawan seorang Yahudi atau seorang Nasrani dibandingkan mencari karyawan dari ahlul bid'ah. Kenapa? Li khutwaratihim, karena bahayanya. Sebab ahlul bid'ah itu mereka merusak atau menyelinap masuk ke tengah-tengah masyarakat, kemudian merusak masyarakat dari dalam. Nah, ini bahayanya. Kalau seorang Yahudi, seorang Nasrani, hampir semua orang tahu. Hampir semua orang tahu kondisinya. Kalau dia kafir. Tapi kalau ahli bidah? Kalau ahli bidah tidak. Karena ahli bidah mereka menyatakan dirinya muslim. Bahkan ia tadhahar menampakkan diri sebagai muslim yang baik, bisa jadi seperti itu. Namun bahaya yang ditimbulkannya, bahaya yang ditimbulkan oleh ahlul bidah jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ada juga dari kalangan salaf sampai mengatakan, akulu ma'al yahud wa nasara habu ilayya min an akul ma'a mubtadi. Aku makan dengan Yahudi dan Nasrani lebih aku cintai daripada makan dengan ahlul bid'ah. Sampai sejauh itu. Ini semua gambaran bagaimana peringatan-peringatan dan sikap mereka, ya, para salaf yang begitu jelas, ketat terhadap ahlul bid'ah. Ya. Maka jangan sekali-kali kita tertipu oleh propaganda-propagandanya, oleh kalimat-kalimat yang diucapkannya. Karena semua kalimat yang diucapkan oleh ahli bidah yang terkait dengan urusan agama itu perangkap. Ya. Itu semuanya perangkap untuk mencelakakan kita. Ya. Persis seperti tadi yang dikemukakan oleh Syekh. Kalimat lafzi bil Quran makhluk itu perangkap. Lafadku ketika mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, itu sebuah perangkap. Tujuannya agar semua orang pada akhirnya nanti mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, jadi harus waspada. Ya. Wajar saja kalau Imam Ahmad sampai lebih mengutamakan karyawan seorang Yahudi dan Nasrani daripada karyawan Ahlul Bid'ah. Nah, jangan sekali-kali mengangkat karyawan dari Ahlul Bid'ah. Ya, dari Hizbi, jangan. Terlalu mulia. Ya, kalau mereka kita jadikan sebagai karyawan kita, jangan. Sekalipun kita yang menjadi bosnya. Ya. Apalagi kalau kita yang karyawan ternyata bos kita Ahlul Bid'ah lebih-lebih. Susah kita. Ya kan? Pengen naik gaji? Pengen. Ikuti saya. Ayo taklim. Wah. Susah kan? Kita nih karyawan kecil. Pengen gaji besar. Kalau bos kita ahlul bidah, dia mengancam. Gajimu maka naik dengan catatan kamu ikut taklim bersama saya. Kan repot. Satu sisi tahu, wah ini mubtadi. Di sisi lain, waduh. Kebetulan ini lagi butuh. Ya. Lagi butuh uang. Ini berbahaya. Nah, kalau kita jadi bosnya, kita yang lebih berkuasa. Jangan sekali-kali memuliakan ahli bidah. Mengambil mereka, membantu mereka, menolong mereka. Kita jadikan mereka sebagai karyawan kita. Jangan. Ya. Ada banyak ahlu sunnah lain yang butuh pekerjaan. Prioritaskan mereka. Jangan prioritaskan ahli bidah. Ya. Jangan prioritaskan hizbi. Tapi ahli bidah, hizbi ini baik akhlaknya. Omong kosong. Ya. Jangan tertipu dengan tampilan dohir mereka. Tetap walau bagaimanapun jauh lebih baik ahlus sunnah dibandingkan dengan ahlul bidah. Ya. Nah. Qala wa hal adarru bi ahlil islam illa ahlul bidah. Wahayya'ahum lissukut fi hutid dulli tahta aqdamin nasara wal yahud illa ahlul bidah. Tidak ada yang lebih membahayakan ahlul islam illa ahlul bidah. Kecuali ahlul bidah. Gak ada yang membahayakan ahlul islam, kaum muslimin, illa ahlul bidah, kecuali ahlul bidah. Dan tidak ada yang menyiapkan kaum muslimin agar jatuh dan terjerumus dalam kehinaan, tahta akdamin nasara wal yahudi, di bawah kaki Yahudi dan Nasara, illa ahlul bidah, kecuali ahlul bidah. Ahlul bidah ini semangatnya untuk menjatuhkan kaum muslimin. Menjadikan kaum muslimin gak ada kemuliaannya di hadapan Yahud wan Nasara. Nah, kalau ahlus sunnah itu tinggal di kota kafir, sulit. Karena ditakuti, walaupun sedikit. Tapi antum lihat. Ya, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan akidah atau akidahnya menyimpang bisa berkembang. Hatta di negara-negara kafir mereka berkembang, bahkan punya masjid, ya kan? Seperti di Singapura misalnya mereka punya masjid dan berkembang. Masya Allah, pakai jubah, pakai gamis jenggot panjang, jubahnya kayak panjang sarua sampai menutupi mata kaki. Ya. Berkembang di Singapura, bebas mereka, aman. Tapi ahlu sunnah, subhanallah. Padahal cuma sedikit, ya. Hanya 1-2% mungkin. Tapi dipersulit ruang geraknya. Kenapa? Karena orang-orang kafir takut mengerti orang-orang yang seperti ini, yang betul-betul militan, punya akidah yang kuat, dan ini sangat berbahaya. Kalau ahli bidah enggak dianggap bahaya keberadaannya oleh orang-orang kafir. Ya. Mereka ahli bidah bisa saja bekerjasama dengan orang-orang kafir sekalipun. Ini bahayanya. Jadi yang sesungguhnya siap untuk menjatuhkan kaum muslimin di bawah kendali Yahudi dan Nasara itu adalah ahlul bidah. Ya, ahlul bidah. Oleh karena itu, enggak ada yang paling membahayakan umat Islam illa ahlul bidah. Kecuali ahlul bidah. Nah. Kullul bala, kata Syekh, alladhi asabal ummah min ahlil bidah. Semua kejelekan yang menimpa umat Islam ini min ahlil bidah. Biang keroknya adalah ahlul bidah. Biang keroknya ahlul bidah. Semua kejelekan ya, yang terjadi menimpa umat ini min ahlil bidah. Nah. Hatta Ibn Taymiyyah qala inna daulatal umawiyyata lamma waqa'at fil bid'ah waqa'a ra'isuha Marwan al-Himar fi qawlil ja'd qala kana sababan fi suquti hadihi daulah. هذه البدعة الآن لا تساوي شيئا بالنسبة للبدع التي حدثت الآن. Sampai Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, sesungguhnya Daulah Umayyah ketika terjadi banyak kebid'ahan di dalamnya, waqa'a ra'isuha Marwan al-Himar fi qawlil ja'd, maka pemimpinnya jatuh pada kebid'ahan mengikuti pemikiran Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham adalah tokoh mu'attilah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yatakallam li Musa. Allah enggak berbicara kepada Musa. Ja'ad bin Dirham juga mengatakan innallaha lam yattakhid Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Ini kata-kata Ja'ad bin Dirham. Ya. Rasul Mu'attilah, tokoh Mu'attilah. Ya. Tokoh Mu'attilah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lam yatakallam li Musa wa lam yattakhid Ibrahima khalila. Allah enggak berbicara kepada Musa dan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah. Ketika pemimpin dari negeri Umayyah itu mengikuti pemikiran Ja'ad, maka tersebarlah kebid'ahan di seluruh perosok negeri Umayyah itu. Ya. Qala, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, kana sababan fi suquti hadhihi daulah, inilah yang menjadi sebab hancurnya daulah Umayyah. Kebid'ahan. Ya. Ini yang membuat negeri tersebut jadi negeri yang lemah. Negeri yang tidak memiliki power. Apa yang menjadi penyebab kelemahannya? Karena bid'ah dan ahlul bid'ah. Ya, ketika ro'isnya mengikuti pemikiran Ja'ad, berkembanglah kebid'ahan di seluruh pelosok negeri hingga akhirnya hancur negeri itu. Hadihil bid'ah al-an la tusawi syai'an bin nisbatil lil bid'ah allati hadasat al-an. Nah, bid'ah itu tadi la tusawi syai'an, sama sekali ya, tidak sebanding jika dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah yang terjadi belakangan ini. Artinya semakin kesini kebid'ahan itu semakin banyak berkembang, ya, banyak coraknya, banyak warnanya, banyak modelnya. Itu. Jadi bukan semakin apa berkurang, tapi justru malah semakin banyak. Ya. Allah semakin banyak, rupa-rupa, macam-macam. Nah. Dan memang seperti itu keadaannya. Zaman semakin jauh dari zaman nubuwah, akan semakin banyak fitnah yang terjadi. Nah, qala yaqulu, kemudian Syekh Rabi mengatakan, fahadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluk wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluk. Imam Ahmad di akhir penjelasannya tentang prinsip ini, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, mengatakan hadza sahibu bid'atin, orang yang tawakuf adalah sahibu bid'atin. Mithlu man qala, persis seperti orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Berarti kita juga bisa ambil kesimpulan kalau orang yang tawakuf di tengah-tengah antara yang hak dengan yang batil, maka sesungguhnya dia orang yang pro kepada yang batil. Ya, orang yang tawakuf dengan mengatakan saya gak tahu Quran makhluk atau bukan makhluk, maka kondisinya sama dengan orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk, kata Imam Ahmad, sesungguhnya Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Alladhi yatawaqqafu walladhi yaqul lafdhi bil Quran makhluk min hadhihi al asnab wa min adyalihim wa adnabihim. Orang yang tawakuf dan orang yang mengatakan bahwa lafadku ketika mengucapkan Al-Quran adalah makhluk min hadhil asnaf, termasuk kategori sahibu bid'ah, termasuk kategori sahibu bid'ah. Nah, dan paling tidak termasuk adyalihim wa adnabihim, pengekornya dan pengikutnya. Nah, kalaupun tidak dikatakan pelaku, maka paling tidak menjadi pengekor dan pengikutnya. Sama buruknya. Ya, sama buruknya. Nah. Karena kebid'ahan itu, apapun bentuknya, mardud. Semuanya tertolak. Yang tertolak itu bukan saja orang yang mengamalkannya, hatta orang yang menggagasnya tapi tidak mengamalkannya, sama mardud. Dua-duanya sesuai dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini ditujukan kepada orang yang menggagas suatu kebid'ahan sekalipun tidak mengerjakannya, mardud, tertolak. Kalau yang mengerjakannya, sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang enggak ada contohnya, maka tertolak. Ya. Mengamalkan bukan sebagai penggagas kebid'ahan, tapi hanya sekedar apa? Yang mengerjakan, sama tertolak. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya dari usul ahli sunnah, pokok-pokok keyakinan ahli sunnah atau prinsip-prinsip ahli sunnah adalah al-imanu biru'yatillah fiddaril akhirah, beriman kepada ru'yatullah, keterangan bahwa Allah dapat dilihat, fiddaril akhirah, di akhirat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. InsyaAllah kita lanjut nanti setelah adzan. Fadhal adzan dulu. Taib, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al ahadits as sihhah. Beriman kepada ru'yah, penjelasan tentang dapat dilihatnya Allah pada hari kiamat, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal ahadits as-sihhah, melalui hadis-hadis yang sahih. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar telah melihat Rabb-nya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahihun. Karena sesungguhnya hal itu telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas, diriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Warawahu Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibni Abbas, diriwayatkan pula dari jalur Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Warawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibni Abbas, juga diriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas. Kemudian kata Imam Ahmad, wal hadis ingdana ala zahirihi, hadis ini menurut kami diberlakukan secara zahirnya, bahwa Nabi benar-benar melihat Rabb-nya, melihat Allah Azza wa Jalla. Kama ja'a ani nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana keterangannya sudah datang sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, mempertentangkan soal ini adalah suatu kebid'ahan. Ya. Walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi wa la nunadhiru fihi ahadan. Akan tetapi kita mengimaninya sebagaimana datangnya secara zahir atau sesuai dengan zahir. Wala nunadhiru fihi ahada, dan kita tidak akan melakukan dialog, debat tentang hal ini dengan siapapun, karena masalahnya sudah jelas. Nah, ini yang dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam usul as-sunnah. Sekali lagi, inti poinnya adalah bahwa termasuk salah satu prinsip sunnah adalah mengimani ru'yatullah yaumal qiyamah, bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Baik, penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala qala, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah kama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadits as-sihah. Beriman kepada ru'yatullah, bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Kata Syekh, taqaddam al-kalam ala ru'yah. Sebenarnya sudah berlalu pembicaraan, pembahasan tentang ru'yah. Ya, bahkan sudah kita singgung pula soal hadis di mana Nabi SAW menyatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar laylatal badr la tudamuna fi ru'yatih. Atau kama qala SAW, innakum sesungguhnya kalian satarawna rabbakum benar-benar akan melihat Rabb kalian. Ya. Kama tarawna hadhal qamar, persis seperti kalian melihat bulan ini di malam purnama. Jelas. La tudamuna fi ru'yatih. Penglihatan kalian itu tidak terhalangi dengan hal apapun. Nah. Kemudian Imam Ahmad juga menyebutkan beberapa riwayat tadi tentang bahwa Nabi SAW melihat Rabb-nya, melihat Allah. Riwayat itu riwayat yang semuanya disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas. Lalu dalam uraiannya Syekh Rabi mengatakan, hadhil mas'alatu hasala fiha khilaf. Masalah ini, masalah Nabi kita Muhammad SAW melihat Rabb-nya, ya, adalah masalah yang ada sedikit khilaf di dalamnya. Khilafnya adalah hal ra'a Rasulullah SAW lailatan usriya bihi rabbuhu au ma ra'ah. Apakah Rasulullah SAW melihat Rabb-nya, melihat Allah di malam ketika Allah mengisrakan beliau, au ma ra'ah, ataukah tidak melihatnya? Fa ba'dhu an-nas ta'allaqa bi kalam Ibnu Abbas hadza wa ta'allaqa bi kalam Ahmad wa fahimu min kalamaihima annahuma yaqulan inna Muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi. Sebagian orang berpegang pada pendapat Ibnu Abbas dan berpegang pada pernyataan Imam Ahmad. Mereka semua memahami dari perkataan keduanya, perkataan Ibnu Abbas dan Imam Ahmad, bahwa keduanya mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW itu benar-benar melihat Rabb-nya bi'ainai, dengan kedua mata beliau secara langsung. Di sini letak khilafnya. Di sini letak khilafnya. Apakah Rasul SAW itu melihat Rabb-nya, melihat Allah secara langsung dengan kedua mata beliau atau tidak? Atau melalui mata hati? Ya. Nah. Qala Syekhul Islam. Kata Syekh Rabi, Syekhul Islam berkata, kalam Ahmad wa kalam Ibni Abbas yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyadan. Perkataan Imam Ahmad dan juga perkataan sahabat Ibnu Abbas kadang datang dalam bentuk mutlak, bersifat mutlak, secara mutlak, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabb-nya mutlak. Wa yaridu muqayyadan, dan kadang perkataan itu sifatnya muqayyad, dalam artian tidak mutlak, tapi ada keterangannya. Nah. Ya'ni yutliq Ibnu Abbas ra'a Muhammad rabbahu wa ya'ti anhu muqayyadan ra'a bifuadihi. Ini dia. Maksudnya adalah kadang-kadang sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara mutlak, sudah seperti itu. Namun kadang-kadang beliau juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabb-nya bifuadihi, dengan mata hatinya. Ya. Kan ada bedanya ya. Kalau tadi Muhammad SAW melihat Rabb-nya mutlak, gak ada keterangannya. Kalau yang kedua, Muhammad SAW melihat Rabb-nya dengan mata hatinya. Kalau yang sifatnya mutlak, Muhammad SAW melihat Rabb-nya, melihat Allah, yang sifatnya mutlak, pasti semua akan memahami, oh, dengan kedua matanya secara langsung. Qala wa Ahmad yaridu kalamuhu mutlaqan yaqul ra'a rabbahu wa yaridu min kalamihi ma yufidu annahu ra'a rabbahu bifuadihi. Demikian juga Imam Ahmad. Imam Ahmad juga kadang mengatakan secara mutlak bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, sudah. Melihat Allah, sudah sampai di situ. Tapi kadang juga Imam Ahmad mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dengan mata hatinya. Muqayyad. Nah. Di sinilah kemudian terjadi khilaf sekali lagi. Wassahih kama yaqulu Ibnu Abbas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang benar adalah kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, yang benar adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam dalam hal ini. Lam yathbut fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah anna Muhammadan ra'a rabbahu. Enggak ada keterangan yang pasti dalam kitab Allah maupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya secara mutlak. Enggak ada. Kalam Ibnu Abbas mauqufun wa muqayyadun fi nafsil waqti. Adapun perkataan Ibnu Abbas tadi, perkataan Imam Ahmad, perkataan Ibnu Abbas itu mauquf. Mauquf artinya hanya dari sahabat Ibnu Abbas, pendapat dari sahabat Ibnu Abbas. Selain itu juga muqayyad, ternyata tidak mutlak. Di mana sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan apa? Mata hatinya. Lalu kata Syekh Ibnu Taimiyah, wat taqyidu bin nusus allati waradat muqayyadah asah. Dan nas-nas yang datang menjelaskan tentang hal ini yang bersifat tidak mutlak, ya, yang bersifat tidak mutlak itu lebih sahih. Itu lebih sahih. Penting dipahami di sini bahwa Ibnu Abbas, ya, kalamnya ada dua. Kadang-kadang beliau mengatakan Muhammad melihat Rabb-nya. Ini mutlak. Tapi kadang-kadang muqayyad. Yang muqayyad itu yang tidak mutlak, Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Rabb-nya dengan mata hatinya. Pertama, yang harus kita pahami adalah bahwa perkataan Ibnu Abbas ini mauquf. Artinya itu hanya pendapat beliau. Langsung keluar dari mulut beliau. Yang kedua, kalam beliau yang bersifat muqayyad, tidak mutlak, bahwa Allah, bahwa Muhammad melihat Allah dengan apa? Mata hatinya, itu lebih sahih. Itu lebih sahih. Asah. Ya. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim ada keterangan yang jelas soal ini. Annahu ra'a rabbahu bi fuadihi marratain. Bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya bi fuadihi dengan mata hatinya. Marratain, dua kali. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Qala ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Beliau telah melihatnya di kali yang kedua, yakni marratain. Nah. Kemudian Aisyah su'ilat, qalat fi hadisi masruq salathun man haddasaka bihinna faqad a'zam 'ala Allah al-fariyah. Atau na'am, Aisyah su'ilat, qalat fi hadisi masruq salathun man haddasaka bihinna faqad a'zamu 'ala Allah al-fariyah. Wa minha zakarat man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zamu 'ala Allah al-fariyah. Faqala Masruq amhilini ya ummal mu'minin alaysa Allah yaqul ma kadzdzaba al fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qalat lahu ana awwalu hadhihi al ummah sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an hadha qalat dhalika jibril ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'ahu fi hay'atihi allati khalaqallahu alaiha marratain ra'ahu munhadiran minas sama' sadan bainas sama'i wal ard ya'ni ma ra'ahu ala hay'atihi allati khalaqahu Allah alaiha illa marratain fayarahu qad saddama bainas sama'i wal ard li'azami khalqihi fal ayah ta'ni ru'yatu Muhammad li Jibril. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, terkait dengan hadis masruq, salasun man haddatsaka bihinna faqad a'dham 'ala Allah al-fariyah. Ada tiga perkara, siapa yang menyampaikannya kepadamu maka ia telah membuat kedustaan atas nama Allah yang besar. Telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Minha di antaranya, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zamu 'ala Allah al-fariyah. Di antaranya, dari tiga perkara itu adalah bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah melihat Rabb-nya, barang siapa yang telah mengatakan bahwa Muhammad melihat Rabb-nya secara langsung dengan kedua matanya, faqad a'zamu 'ala Allah al-fariyah, maka ia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Kemudian Masruq berkata kepada Aisyah, tunggu sebentar wahai ummul mukminin. Tunggu sebentar wahai ummul mukminin. Bukankah Allah berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a? Surat An-Najm ayat yang ke-11. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. An-Najm ayat yang ke-13. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak mendustakan apa yang telah dilihat dan ia melihatnya di kali yang lain. Qalat lahu, lalu Aisyah berkata kepadanya, kepada Masruq, ana awwalu hadhil ummah sa'altu Rasulullah an hadza. Aku, kata Aisyah, adalah orang yang pertama dari kalangan umat ini yang bertanya langsung kepada Rasulullah soal ayat ini. Qalat, kata Aisyah, dzalika Jibril ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu soal Jibril yang pernah dilihat langsung oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan Allah tapi Jibril. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril fi hayatihi, sesuai dengan bentuk aslinya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, marratain, dua kali. Ra'ahu munhadiran minas sama, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril munhadiran minas sama, turun ya dari langit, sa'dan bainas sama ma bainas sama iwal ar, menutupi antara langit dan bumi, li'azami khalqihi, karena besarnya ciptaan Jibril ini ya. Ya'ni ma ra'ahu 'alaiha 'ala hay'atihi allati khalaqallahu 'alaiha illa marratain. Maksudnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, illa marratain, kecuali dua kali saja. Fa yarahu qad saddama bainas sama'i wal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam keadaan saddama bainas sama'i wal ard. Sayapnya telah menutupi antara langit dan bumi. Saddal ufuk, menutupi ufuk. Li'azami khalqihi, karena besarnya penciptaannya. Fal ayatu, maka ayat tadi ta'ni ru'yat Muhammad li Jibril. Ayat tadi itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW melihat Jibril, bukan Nabi melihat Rabbnya. Nah, jadi kita sampai pada sebuah kesimpulan soal khilaf tadi, apakah Rasulullah melihat Rabbnya dengan kedua matanya secara langsung atau tidak. Maka yang benar adalah tidak secara langsung, sebab tidak ada nas yang jelas baik dalam kitab maupun dalam sunnah yang menjelaskan hal ini. Nah, enggak ada nas yang jelas yang menerangkan soal ini. Adapun ayat makadzabal fuad maraa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, itu penjelasan tentang bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya, itu dua kali. Nah, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu taala anhu bil idhafa ila hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha qala nurun anni arah ya'ni ba'id istab'ada an-nazar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya, pernah ditanya soal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dzar, dibawakan oleh sahabat Abu Dzar, bil idhofah ila hadis Aisyah, sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan untuk hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya beliau menjawab nurun anni arah, sesungguhnya yang aku lihat adalah cahaya. Sesungguhnya yang aku lihat adalah cahaya. Beliau ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu secara langsung dengan kedua matamu? Maka beliau menjawab, nurun anni arah, hanya cahaya yang dapat aku lihat. Ya'ni ba'id, maksudnya adalah ba'id, jauh sekali. Istaba'adan nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam istaba'adan nazar, ini menggambarkan sangat jauh sekali kemungkinan Nabi melihat Allah secara langsung dengan kedua matanya. Nah, qala wal isnadan alladaini saqahuma ila Ibni Abbas kilahuma fihi dha'fun. Selain itu, kata Syekh Rabi, dua sanad yang tadi, yang keduanya disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, itu ternyata keduanya dhaif. Keduanya apa? Dhaif. Rawahu Qatada an Ikrimah an Ibni Abbas, rawahu Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibni Abbas. Yaitu riwayat dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan riwayat dari Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Al-Hakam bin Aban hadha saduqun lahu awham, ya, fil isnadil awal. Nah, dalam sanad disebutkan Al-Hakam bin Aban. Al-Hakam bin Aban ini keadaannya saduq lahu awham. Nah, jujur tapi banyak terjadi kekeliruan, kesalahan-kesalahan dalam periwayatannya, sehingga ya, tidak diterima ya, periwayatannya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan, abid saduq lahu awham, ahli ibadah memang jujur tapi banyak kesalahan-kesalahannya ya. Nah, kalau dalam penyampaian ilmu, ya, jujur saja tidak cukup, tapi apa yang disampaikan dari ilmu itu harus benar-benar ya, valid, benar-benar kuat sandarannya. Banyak orang yang jujur, ya kan, nggak sedikit orang yang jujur, bahkan ahli ibadah, tapi ketika bicara soal agama itu nggak bisa diterima pembicaraannya, sebab lemah. Lemah apanya? Lemah dari sisi pengetahuan, lemah dari sisi keilmuan. Oleh karena itu, dalam penyampaian riwayat, dalam penyampaian hadis, dalam penyampaian ilmu, jujur saja tidak cukup. Ahli ibadah saja tidak cukup. Selain dikenal ahli ibadah, selain jujur, juga harus punya kemampuan apa? Ilmiah. yang bisa dipertanggungjawabkan dari setiap apa yang disampaikannya. Nah, rawi-rawi yang dikenal jujur sebenarnya, bahkan dikenal ahli ibadah, tapi lemah dalam hal keilmuan, ya, lemah dalam hal keilmuan, tidak kokoh ketika meriwayatkan sesuatu yang berhubungan dengan hadis, dengan ilmu, itu tidak diterima. Ya, apalagi kalau sendirian meriwayatkannya. Nah, jadi para salaf itu betul-betul mereka menjunjung tinggi apa yang disebut dengan amanah ilmiah. Para salaf adalah orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi apa yang disebut dengan amanah al-ilmiyah. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan agama itu disampaikan dengan data-data, dengan dalil-dalil yang konkret, dalil-dalil yang jelas. Bukan qila, qala, bukan katanya dan katanya. Bukan saya pikir, bukan kalau tidak salah, tidak, tapi betul-betul ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkannya. Nah, inilah yang disebut dengan amanah al-ilmiyah. Mengutip sesuatu, ya, menyertakan rujukannya, sumbernya. Karena persoalan agama ini, ya, apapun itu, nah, kita bisa mengambil faedah dari orang-orang yang mendahului kita. Dari orang-orang yang mendahului kita. Jadi, kita ini hanya bisa menukil perkataan-perkataan mereka. Ya. Kita hanya menukil perkataan-perkataan mereka. Ya. Katakanlah copy paste. Apa yang dikatakan Imam Ahmad, kita sampaikan. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i, kita sampaikan. Apa yang dikatakan oleh para a'imah, kita sampaikan. Nah, jadi harus jujur. Ya. Harus amanah ilmiah. Mengutarakan sesuatu, kalau itu memang perkataan seorang imam, maka sandarkanlah perkataan itu dari imam tersebut. Bukan celah bagi seseorang ketika mengatakan, berkata Syekh Fulan begini, begini, begini, begini. Bukan hal yang celah, justru itu gambaran dari amanah ilmiah. Ada banyak orang zaman sekarang ini yang sok pintar. Bikin tulisan, bikin pernyataan-pernyataan, seolah-olah itu datang dari dirinya. Padahal dia bisa menulis sesuatu, dia bisa menyebutkan sesuatu, itu hasil nukilan. Tapi sumber rujukannya tidak disebutkan. Ya, sumber rujukannya tidak disebutkan. Jelas ini bisa menipu umat. Umat akan terkecoh, umat akan menganggap, wah ini dia nih ulama yang hebat di zaman ini. Nah, padahal ulama yang hebat yang hidup di zaman ini, ya, nggak bisa apa-apa tanpa kehadiran para ulama sebelumnya, ya. Karena ilmu itu datang secara turun-temurun, ilmu itu datang secara turun-temurun setiap generasi, ya. Dari generasi sahabat, ya, sahabat jelas murid Rasulullah, generasi sahabat turun kepada generasi tabiin, turun kepada tabiut tabiin, turun lagi kepada para a'imah, turun lagi kepada para a'imah, terus seperti itu. Kita generasi terakhir dari kalangan umat ini bisa pintar, ya, karena ada mereka, orang-orang yang mendahului kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Ah, kita juga ulama, mereka ulama, kita ulama. Mereka makan nasi, kita makan nasi. Mereka makan roti, kita tetap makan nasi. Jangan, jangan begitu. Ya, sombong. Terlalu sombong kalau kita seperti itu. Nah, terlalu sombong kalau kita seperti itu. Kita ini hanya ittiba, hanya mengikuti, ya. Bukan memunculkan sesuatu yang baru. Toh Islam sudah sempurna, ya. Islam sudah sempurna. Kita tinggal mengikuti saja. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Cukup bagi kalian mengikuti saja. Jangan membuat hal yang baru. Kalau kita mengutarakan persoalan agama yang tidak ada sumbernya, tidak ada asal-usulnya, enggak jelas dari siapa, dari mana, maka kita telah membuat perkara yang baru. Ya, kita telah membuat perkara yang baru. Ini jelas salah kaprah, sesat ini. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu datang secara turun-temurun. Ilmu itu warisan. Kalau warisan itu kan sudah jelas, ya, patoknya, letak-letaknya itu udah jelas. Kalau sesuatu mengklaim sebagai warisan sementara itu bukan warisan, kan bohong, dusta. Nah. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kedua sanad yang disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas tadi, ia ternyata lemah secara jalur periwayatannya. Sehingga yang pasti bagi kita mengimani bahwa Allah ya, dapat dilihat di akhirat, satu. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Nabi SAW melihat Rabb-nya, ya, melihat Rabb-nya. Nah, tanpa disertai dengan keterangan secara langsung dengan kedua matanya. Sebab kenyataannya Nabi ketika ditanya, apakah Anda pernah melihat Allah? Beliau mengatakan, nurun anni arah, hanya cahaya yang aku lihat. Nah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah di lain waktu kita lanjut. Namun di sini ada beberapa pertanyaan yang